kakinya dari masa ke semasa di mama detik kehancurannya. Ingin sekali ku padam apinya, ingin sekali ku belenggu tangannya, ingin sekali ku benam kakinya. Ingin sekali ku padam apinya, ingin sekali ku belenggu tangannya, ingin sekali ku...